إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Dan mereka berkata, siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi, ahli kitab. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan membakar kami. Ya, tidak, api neraka tidak akan membakar kami kecuali beberapa hari saja. Lihatnya, akhi, orang Yahudi itu pede banget ya. Mereka berkata katanya kami di neraka paling beberapa hari saja. Setelah itu kami masuk surga. Perasaan seperti ini jelas menunjukkan akan ketertipuannya. Maka dari itu kita juga sebagai seorang muslim jangan sampai punya perasaan seperti itu. Kadang ada orang tertipu ya, ketika membaca hadis tentang keutamaan orang yang wafat di atas tauhid ya, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang wafat di atas tauhid. Kata mereka apa? Ya paling saya masuk neraka beberapa hari, setelah itu saya masuk surga. Yang penting kan wafat di atas la ilaha illallah. Nah, ucapan kayak gini ini mirip nih ya dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu merasa dirinya apa? Anak-anak Allah yang diistimewakan sama Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan wa qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami itu anak-anak Allah dan kami itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Sementara kalau kita perhatikan para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, enggak ada yang punya perasaan seperti itu. Jangankan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis riwayat Bukhari ada seorang sahabat yang meninggal dunia yang bernama Uthman bin Mad'un. Ketika Uthman bin Mad'un meninggal dunia, apa kata Ummul Ala, seorang sahabiat? Kata Ummul Ala, ya, hani'an lak, selamat untuk kamu, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakan kamu. Mendengar itu Rasulullah bersabda kepada Ummul Ala, apa kata Rasulullah? Wa ma yudrik, dari mana kamu tahu kalau Allah sudah memuliakan dia? Kata Ummul Ala apa? Ya, faman yukrihimullah ya Rasulullah. Lalu siapa orang yang dimuliakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda apa? Hatta ana wa ana Rasulullah la adri ma yuf'alu bi. Aku sendiri, sementara aku sebagai Rasulullah, aku tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadaku. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia memberikan sebuah pelajaran agung kepada kita. Jangan kita merasa kita mulia. Wah, saya ini udah tuh sampai derajat wali ini. Ya, amal soleh saya udah banyak, puasa tiap hari, tahajud tiap malam, sedekah terus, kurang apa saya? Wah, kayaknya saya wali nih, pasti masuk surga. Ini perasaan kayak gini, Pak, yang bahaya, Pak. Kalau sudah punya perasaan seperti itu, seringkali timbul apa, Pak? Ujub. Kalau sudah punya perasaan seperti itu, seringkali timbul apa? Tertipu dengan banyaknya amal. Kalau sudah tertipu dengan banyaknya amal, seringkali terkadang terjerumus meremehkan orang lain yang mungkin amalnya tidak sehebat dia. Maka hati-hati saudaraku sekalian, ya, jangan sampai kita punya perasaan seperti itu. Kita beramal soleh, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal soleh. Ingat, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita tidak akan bisa melakukan itu. Ya. Dan Allah mampu suatu ketika Allah cabut kekuatan itu. Akibat daripada apa? Kesombongan kita, ketertipuan kita. Sangat mampu, kenapa tidak? Makanya selalu kita ini antara takut dan berharap. Ya. Kita selalu berusaha terus istiqomah, bersungguh-sungguh menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa amalan-amalan ini dan tidak tertipu dengan banyaknya amal. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja itu. Apakah kalian sudah mengambil perjanjian seperti itu di sisi Allah? Fala yukhlifallahu 'ahdah. Ya kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan menepati janjinya. Tapi buktinya Allah malah adab kalian. Makanya dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan apa? Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Berkata orang Yahudi dan Nasrani itu, kami ini anak-anak Allah. Kami ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Katakan, kenapa Allah adab kalian disebabkan dosa-dosa kalian? Justru kalian itu manusia yang Allah ciptakan. Yang Allah pasti berikan balasan terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kalian berkata atas Allah dengan tanpa ilmu? Artinya, kalian ngomong seperti itu ada enggak buktinya dari Allah? Mana? Bahwa kalian tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Kalau kalian tidak mendapatkan dan tidak punya bukti dari Allah, berarti kalian berkata atas Allah dengan tanpa apa? Tanpa ilmu. Inilah ya akhwal Islam ya. Kebiasaan orang Yahudi itu berkata tanpa ilmu, Pak. Ngomong seenak dewek. Seenak perasaan, seenak akal, pikiran. Maka kalau kita seperti itu, mudah ngomong dalam masalah agama tanpa ilmu, berarti kita punya sifat Yahudi. Hati-hati. Ya, setiap kita berkata dalam masalah din, masalah agama, harus dengan dalil. Banyak di masyarakat kita kan terkadang mempunyai keyakinan enggak ada dalilnya, Pak. Dan menisbatkan itu dari agama. Sebagai agama. Katanya orang meninggal 40 hari itu arwahnya masih ada dekat-dekat rumah. Ya di masyarakat kan gitu keyakinannya, Pak. Ini kan namanya mengaku-ngaku, mengklaim ilmu yang gaib, ya enggak? Ya. Ini jelas ikhwata Islam azan ya Allah yang kum perbuatan yang ya, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berkata hendaknya kita di atas keilmuan tentunya ikhwata Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan. Bala man kasaba sayyi'atan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau berkata, yaqulu ta'ala, laisal amru kama tamannaitum. Allah Ta'ala berfirman, perkara itu tidak sesuai dan tidak seperti yang kalian angan-angankan, hai orang Yahudi. Wala kama tashtahun, dan tidak juga sesuai dengan selera kalian dan keinginan kalian. Artinya urusan gaib, urusan neraka, urusan surga itu bukan urusan kalian, bukan sesuai selera kalian. Iya. Balil amru annahu man amila sayyi'atan wa ahatat bi khafi'atuh wa huwa man wafa yaumal qiyamah wa laysa lahu hasanah bal jami'u amali sayyi'at fa hadza min ahli an-nar. Akan tetapi orang yang mengamalkan amalan-amalan dosa-dosa besar dan dosa-dosanya itu sudah meliputi dia dan tidak punya kebaikan sedikit pun juga, bahkan seluruh perbuatannya buruk, maka ia pasti masuk ke dalam api neraka. Ya, ikhwata Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang tidak beriman itu tidak punya apa? Kebaikan sama sekali. Ya. Kenapa? Karena orang yang wafat di atas kekafiran, di atas kesyirikan, Allah batalkan seluruh amal dia. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalan kamu. Kalau sudah amalannya batal, datang di hari kiamat enggak bawa kebaikan. Kalau sudah tidak ada kebaikan, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang masuk ke dalam apa? Surga. Dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Di sini Allah mengatakan, yang masuk surga itu siapa? Surga itu milik Allah. Ya. Yang masuk surga itu yang beriman dan beramal saleh. Itu syarat untuk masuk ke dalam surga. Tapi kata Syekh Utsaimin, dari ayat-ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayat, annal yahud yuqirruna bil akhirah wa anna hunaka naran. Lakinna hadzal iqrar la yanfa'uhum. Liannahum kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala hadza laysu bimu'minin. Faedah yang pertama, kata Syekh Utsaimin, orang Yahudi itu percaya kepada kehidupan akhirat, Pak. Yakin ada surga dan neraka, yakin. Tapi keyakinannya ini enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa, beriman. Orang Yahudi beriman kepada kehidupan akhirat, beriman, Pak, beriman. Bahkan orang Yahudi pun menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat bahwa nanti di hari kiamat Allah akan meletakkan air di satu jari, tanah di satu jari, pohon di satu jari." Rasulullah pun tertawa membenarkannya. Orang Yahudi beriman bahwa Allah punya jari jemari dan mensifatkan Allah punya jari yang tentunya tidak sesuai dengan jari manusia. Tapi masalahnya mereka enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka sudah mendustakan seluruh nabi dan rasul. Karena orang yang mendustakan satu rasul, berarti dia sudah mendustakan seluruh rasul. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, padahal yang didustakan siapa? Cuma Nabi Nuh doang. Tapi Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Karena kalau mendustakan Nabi Nuh, apa bedanya dengan nabi yang lainnya? Nabi Muhammad nabi, Nabi Musa juga nabi, kenapa dibeda-bedakan? Selama semuanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sebelum Rasulullah diutus, mereka yakin akan adanya nabi terakhir. Tapi ketika ternyata nabi itu berasal dari Banu Ismail, mereka kafir. Wa minha, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, anna min da'bil yahud al-qaul 'ala Allah bila ilm. Kebiasaan orang Yahudi itu berkata atas Allah tanpa ilmu, Pak. Itu kebiasaan orang Yahudi, Pak. Makanya Allah mengatakan am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian atau kalian berkata atas Allah dengan tanpa ilmu? Maka dari itu sifat seperti ini jangan sampai dimiliki oleh kita, Pak. Ya, kalau kita berbicara masalah agama atau mau menafsirkan ayat atau menafsirkan hadis atau apapun yang sifatnya itu berhubungan dengan agama Allah, apalagi berhubungan dengan halal dan haram, hendaknya betul-betul di atas apa? Ilmu, hujah, dalil, bukan hanya sebatas apa? Ra'yu semata. Faedah selanjutnya yang ketiga. Wa minha tahrimul ifta bila ilm. Wa ala hadha yajibu ala al-mufti an yattaqiyallaha azza wa jall wa alla yatasarra' fil ifta' li anna al-amra khatir. Ayat ini memberikan faedah haramnya berfatwa tanpa ilmu. Maka dari itu seorang mufti hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jangan tergesa-gesa berfatwa dulu sebelum ia betul-betul memeriksa, melihat. Jangan, Pak. Ya, itu buat mufti. Kalau buat kita yang bukan mufti, apalagi. Mufti itu siapa? Mufti itu yang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat fatwa. Apa syarat-syarat fatwa? Yang pertama menguasai Al-Quran dan seluk-beluknya. Yang kedua menguasai hadis dan bisa membedakan mana yang sahih dan dhaifnya. Yang ketiga menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat menguasai ilmu apa pendapat-pendapat ulama dan perselisihan mereka dan tata cara tarjihnya. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i, ini syarat orang yang mau berfatwa tuh. Maka Imam Syafi'i, siapa yang mempunyai syarat-syarat ini silahkan dia berfatwa. Tapi kalau dia tidak memiliki syarat-syarat ini, silahkan ia berbicara tentang ilmu tapi jangan berfatwa. Kalau kita kan, Pak, pinter fatwa, Pak. Di Facebook tuh banyak mufti, Pak. Ya, kalau ngomong masalah agama itu kayak ulama besar, Pak. Kalau udah komen, waduh, ya, kalau menurut pendapat saya sih nggak gitu. Wih, pendapat ente siapa ente? Emang ente udah hafal Quran apa hafal habis berapa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka jangan tergesa-gesa, akhi. Sebelum kita betul-betul mencari, menelusuri dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, membuka kitab-kitab para ulama, fatwa-fatwa para ulama. Ya. Baru kemudian kita bisa bicara, kita menjawab. Adapun kemudian kita tergesa-gesa hanya karena terbawa emosi, bahkan na'udzubillah kalau hanya karena ingin disebut dirinya apa? Wah, hebat, na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Wa minha faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, anna thawaba wal iqab la yatarattab 'ala al ashkhas bihasabin nasab bihasbin nasab awil intima wa innama huwa bihasbil amal. Bahwa pahala dan siksa tidak ditentukan oleh ya kedudukan seseorang, bukan ditentukan oleh nasab, tidak, bukan ditentukan oleh karena antum anaknya nabi atau anaknya raja atau darah biru, darah merah, darah hitam, bukan itu, Pak. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, apa? Hai Fatimah binta Muhammad, salimi mali masyidi. Silakan kamu minta kepadaku dari hartaku yang kamu mau. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kamu sedikit pun juga. Subhanallah. Akan tetapi pahala dan siksa itu disesuaikan dengan apa? Amal. ya, dengan amal perbuatan. Makanya kata Rasulullah SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya lambat, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Annaman ahatat bihi khati'atuh falam yakun lahu hasanah fa innahu min ashabin nari alladziina la yakhrujuna minha. Bahwa orang-orang yang dilingkupi oleh dosa-dosa besarnya dan tidak punya kebaikan sama sekali, kata Syekh Utsaimin, maka ia masuk neraka dan tak akan pernah keluar dari neraka. Tak akan keluar dari neraka, Pak. Kenapa? Dia enggak punya kebaikan sedikit pun juga. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hakim bersabda apa? Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman wa fi riwayatin min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Dalam satu riwayat dari keimanan. Artinya kalau ada kebaikannya dan dia orang yang wafat di atas la ilaha illallah, tetap suatu ketika dia akan keluar dari api neraka. Berarti itu menunjukkan kalau sudah tidak ada kebaikannya sama sekali, walaupun sebesar biji sawi. Tapi kalau dia wafat di atas la ilaha illallah, bagaimana Ustaz? Ya. Siapapun orang yang wafat di atas la ilallah, tetap dia dapat jaminan masuk surga. Karena itu janji dari Allah. Rasulullah SAW sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Amin. Faminha faedah selanjutnya. Anna man kasaba sayyi'atan lakin lam tahut bihil khati'ah fa innahu laysa min ashabin nar. Lakin in kana 'alai sayyi'at fa innahu yu'adzab biqadriha. Orang yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak dilingkupi oleh dosa karena dia masih punya kebaikan, maka ia bukan orang yang akan masuk neraka secara kekal. Akan tetapi ia akan diadab sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Ya, kecuali kalau Allah maafkan. Ternyata Allah maafkan, mendapatkan syafaat, Allah maafkan dia. Alhamdulillah. Makanya ya akhi, setiap kita ini berpikir. Setiap hari lewat, banyakkan mana amal soleh apa dosanya nih. Jangan sampai setiap hari lewat ternyata dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, Pak. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam atau wa'alaikumsalam. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik, khuludu ahlin nari fiha. Bahwa penduduk api neraka, ya, dari kalangan orang-orang kafir, itu kekal dalam api neraka. Tapi kalau orang-orang yang beriman yang masuk neraka kekal tidak? Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak kekal. Ya. Wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat yang bisa kita petik, anna ahlal jannah humul ladzina qamu bil iman wal amalis salih. Bahwa orang yang akan masuk surga itu siapa? Yaitu yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal. Iman doang tanpa amal enggak cukup. Amal doang tanpa iman apalagi? Saya beriman kok sama Allah, tapi maaf saya enggak mau sholat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, enggak mau haji. Pokoknya saya enggak mau diperintah sama Allah. Saya enggak mau dilarang sama Allah. Terserah gue sendiri. Yang penting saya beriman sama Allah. Gak cukup mas, enak aja. Emang surga milik ente, milik nenek moyang. Gak bisa. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, wala yakunul amalu salihan illa bi amrain. Dan disebut amal soleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu sekarang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima enggak, Pak? Enggak. Atau sebaliknya, sesuai dengan tuntunan Rasul tapi enggak ikhlas, diterima? Enggak juga. Sampai kapan diterima? Ikhlas dan apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya, Pak, setiap perbuatan, setiap aktivitas, setiap amal yang hendak kita lakukan, tanyakan sebelum beramal dua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, ikhlas. Oke, ikhlas. Setelah ikhlas, pertanyaan yang kedua, ada enggak tuntunannya dari Rasulullah SAW? Ada enggak dalilnya? Iya. Ikhlas boleh, tapi kalau dalilnya enggak ada atau dalilnya dhaif jiddan, enggak boleh, Pak. Ada orang terkadang bikin muhasabah bareng, tuh enggak muhasabah. Malam mabit. Malam ya, muhasabah bareng-bareng. Kita menjadi pertanyaan, apa pernah Rasulullah dan para sahabatnya muhasabah bareng-bareng gitu, Pak? Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Muhasabah itu di dua tempat, Pak. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal kita muhasabah. Imam Ibn Qayyim berkata apa? Ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Lima wa kaifa, untuk siapa, karena apa, dan bagaimana. Adapun lima ini pertanyaan tentang keikhlasan. Adapun kaifa, maka ini pertanyaan tentang kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita, setiap mau aktivitas, tanya dua ini. Saya ikhlas enggak? Alhamdulillah ikhlas. Ada enggak dalilnya? Enggak ada. Jangan berani-berani Anda mengamalkan. Karena syariat ini bukan milik siapa-siapa. Syariatnya milik siapa? Milik Allah. Semua aktivitas kita, Pak. Semua aktivitas kita. Iya. Ini. Antum misalnya mau kawin lagi. Wih. Ikhlas, ikhlas dong. Caranya benar enggak? Hah? Enggak ada walimah, sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan. Yang namanya nikah itu kata Rasulullah harus diiklankan terang-terangan. A'linun nikah. Ini mah kagak, sembunyi-sembunyi, siri. Karena takut ketahuan yang pertama. Gimana sih? Ya. Mau melaksanakan sunnah tapi caranya enggak sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, annal imanu wahdah la yakfi li dukhulil jannah bal la budda min amalin salih. Bahwa sebatas iman tidak cukup untuk masuk surga sampai disertai dengan amalan salih. Makanya Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, lalu apa? Wa amilus salihat. Selalu Allah merendengkan iman dengan amal. Itu menunjukkan ya, iman harus dengan amal dan amal harus dengan apa? Iman. Iya. Harus. Wa minha faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, annal amal wahdahu la yakfi hatta yakuna sadiran an iman. Amal saja pun tidak cukup sampai betul-betul berasal dari keimanan. Ya, kalau antum beramal tapi bukan berasal dari keimanan, percuma. Sedekah. Tapi rupanya antum sedekah itu bukan karena keimanan, Pak. Karena lagi mencalonkan diri. Pengen ditunjuk. Ya. datang ke majelis taklim, masya Allah, duduk di ya yang paling depan. Rupanya bukan karena keimanan pak, gara-gara mau nikahin akhwat biar kelihatan nih sama calon mertua. Ya, percuma ya akhwat Islam kalau niatnya seperti itu. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, balaghatul Quran wa husnu ta'limihi, bagaimana ketinggian cara Al-Quran dalam memberikan pengajaran. Haitsu innahu lamma dzakara ashaban nar dzakara ashabal jannah, di mana Allah setelah menyebutkan tentang penduduk api neraka, Allah sebutkan setelahnya penduduk surga. Supaya apa? Supaya seimbang antara takut dan berharap. Makanya kan sudah sering kali kita sebutkan ya, dalam Islam itu menyeimbangkan dua perkara ini tuh penting banget, Pak. Ya. Allah menyebutkan tentang para rasul apa? Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Para rasul itu tugasnya apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Memberikan kabar gembira supaya tumbuh rasa berharap. Memberikan ancaman supaya tumbuh rasa takut. Sebab kalau orang berharapnya terlalu kuat, akhirnya menganggap remeh maksiat karena rasa takutnya kurang. Kalau orang takutnya terlalu tinggi, berharapnya kuat lemah, akibatnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba akan sempurna ketika menyeimbangkan antara berharap dengan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha, di antara faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an ashabal jannah mukhalladuna fiha, bahwa orang yang sudah masuk surga mereka akan kekal dalam surga selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kemudian Allah taala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Banu Israel. Apa isi perjanjian itu? Yaitu kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dan agar kalian berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan agar kalian berkata kebaikan kepada manusia. Dan agar kalian mendirikan sholat, membayar zakat. Kemudian kalian malah berpaling kecuali sedikit saja di antara kalian. Dan kalian pun kemudian menjauh, berpaling. Inilah ya akhi, ya sifat orang Yahudi selanjutnya nih Pak nih. Sifat orang-orang ahli kitab. Kata Al-Imam Ibn Kathir, yudhakiru tabaraka wa ta'ala Bani Israel bima amarahum bihi minal awamir wa akhadha mithaqahum ala dhalik wa annahum tawallaw an dhalika kullihi wa a'radu qasdan wa 'amdan wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunahu. Allah di sini mengingatkan orang-orang Banu Israel itu tentang perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka dan perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka. Dan bahwasanya mereka setelah itu malah menyimpang, berpaling. Ya. Secara sengaja, bukan karena tidak kesengajaan, bukan. Dan mereka tahu, bahkan mereka ingat perjanjian itu. Fa'amarahum an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Wa bihadza amara jami'a khalqihi wa lidzalika khalaqahum. Pertama, Allah memerintahkan mereka apa? Agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Dan inilah perintah untuk seluruh makhluk. Dan untuk itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang Yahudi berpaling tidak, Pak. Orang Yahudi malah mengatakan apa? Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan apa? Nabi Isa anak Allah. Mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Padahal mereka sudah diambil perjanjian, ya, untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya ketika Rasulullah mengirim surat ke Heraklius, apa isi surat itu? Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Katakan, hai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Ya. Agar yang apa itu? Agar kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini sebetulnya orang Yahudi itu tahu banget masalah ini, Pak. Iya. Tapi kemudian mereka berpaling. Kemudian akal Islam, ya. Ini perintah Allah yang pertama ini nih. Yang Allah perintahkan kepada Bani Israel yang pertama apa? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Jangan mempersekutukan Allah. Ini perjanjian yang Allah ambil pertama dari orang-orang Bani Israel itu, Pak. Iya. Kata Ibnu Katsir, "Wa hadha huwa a'la al-huquq wa a'dhamuha." Inilah hak Allah yang paling agung. Ini hak Allah yang paling besar. Ya. An yu'bad wahdahu la syarikalah, yaitu agar Allah diibadahi saja, hanya Allah saja. Ya. Thumma ba'dahu haqqal wa makhluqin. Kemudian setelah Allah menyebutkan hak Allah, Allah menyebutkan setelahnya hak makhluk. Apa itu? Yang pertama Allah sebutkan, wabil walidaini ihsana. Dan agar kamu berbuat ihsan kepada kedua orang, kepada kedua orang tua. Lihat. Ya. Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Itu menunjukkan sebatas kita tidak menyakiti orang tua itu enggak cukup. Yang penting saya kan enggak menyakiti hati orang tua, enggak cukup. Karena Allah mengatakan berbuat ihsan kepada orang tua. Bukan sebatas tidak menyakiti tapi berbuat ihsan. Berbuat kebaikan. Tuh, orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua, Pak, yang sudah meninggal dunia? Bisa dengan sedekah buat orang tua. Bisa dengan menyambung silaturahim dengan teman-teman bapak-bapak kita dulu yang akrab. Itu termasuk bakti kepada orang tua, ya. Akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Beramal saleh untuk orang tua. Ya, Masya Allah, itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Wa bil walidaini ihsana. Wa dzil qurba, setelah Allah menyebutkan dua orang tua, siapa? Karib, kerabat. Tuh, jangan ketukar, Pak. Kita terkadang sama teman baik banget, tapi sama kerabat kita ya enggak baik. Maka dari itu hendaknya kita berusaha berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, setelah orang tua baru kemudian karib kerabat. Ya. Kemudian setelahnya siapa? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Disebut anak yatim itu kalau dia belum balig. Ya, anak yang kehilangan bapak dan belum balig. Adapun kalau udah balig, anak yatim bukan, Pak. Kalau udah balig masih anak yatim, bapak semua kayaknya anak yatim nih. Ya, udah tua, udah 60 tahun saya yatim piatu nih. Bapak-bapak ibu saya udah meninggal, ya enggak bisa. Disebut anak yatim itu kalau belum balig. Ya. Wal masakin, kemudian selanjutnya siapa? Orang-orang miskin. Ya, hendaknya kita perhatikan mereka orang-orang miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan besar orang-orang yang menyantuni fakir miskin itu. Rasulullah bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah wa qas-sa'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur." Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah perekonomiannya, itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, kata Rasulullah. Dan seperti orang yang berpuasa terus menerus dan sholat terus menerus, masya Allah. Luar biasa, Pak. Memperhatikan para janda. Jangan cuma janda cantik doang diperhatiin. Ya, para janda yang susah hidupnya kita perhatikan, kita tanggung hidupnya, kita kasih uang. Ya. Demikian pula anak-anak yatim, kita berusaha untuk sayangi dia. Bahkan sudah pernah kita sebutkan hadisnya. Ternyata mengusap kepala anak yatim itu saja bisa melembutkan hati. Ya. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada anak yatim? Bagaimana kalau kita menjamin hidup anak yatim? Luar biasa. Rasulullah sabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menjamin anak yatim nanti di hari kiamat seperti ini di surga nih. Dekat sekali. Iya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa qulu lin-nasi husna." Kemudian perjanjian yang Allah ambil lagi apa? "Dan hendaklah kamu berkata baik kepada manusia." Berkata baik kepada manusia. Allah tidak mengatakan seperti apa sih untuk mencakup seluruh perkataan baik. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi, Pak. Disuruh berkata baik, malah mereka enggak mau berkata baik, Pak. Mereka berpaling dari perjanjian itu, akhirnya apa? Mereka selalu berkata buruk. Maka kalau kita seperti itu, kita berarti punya sifat dan akhlak Yahudi, Pak. Antum tahu, budaya nyinyir itu budaya orang Yahudi loh, Pak. Orang Yahudi nyinyir Nabi Musa. Nabinya sendiri dinyinyir sama mereka. Gara-garanya Nabi Musa enggak mau mandi bersama mereka. Apa kata orang Yahudi? Musa tuh burut. Kemaluannya burut. Tau enggak burut? Hah? Bengkak. Bayangkan nabinya sendiri digituin, Pak. Dinyinyir. Sampai akhirnya tersebarlah ke masyarakat orang Yahudi kalau Nabi Musa itu burut, Pak. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa mandi sendirian, diletakkan bajunya di atas batu. Batunya lari. Maka Nabi Musa mengejar-ngejar batu itu dalam keadaan telanjang bulat. "Hai batu, bajuku. Hai batu, bajuku." Melewati orang-orang Yahudi yang sedang mandi. Rupanya orang Yahudi berkata, "Ternyata Musa sehat-sehat aja tuh. Ah, itu cuma isu saja." Akhirnya orang Yahudi tahu bahwa itu cuma sebatas apa? Ya, fitnah. Akhirnya berhentilah batu itu. Diambilnya sama Nabi Musa bajunya, dipukul batu itu sampai dengok. Ya. Lihat ya akhwat Islam. Orang Yahudi itu sama nabinya sendiri menyinyir, Pak. Bayangin, Pak. Saking enggak punya adabnya, disuruh berkata baik malah enggak. Bahkan nabinya sendiri dinyinyir. Maka kalau antum-antum yang suka nyinyir, apalagi menyinyir orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, apalagi terkadang antum murid nyinyir ustadznya sendiri, waduh, bah, mirip dah kayak orang Yahudi dah. Ya, akhlaknya kayak gitu. Allah musta'an wa laytiklan ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Waqulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia. Ya. Kata-kata baik itu isinya tidak menyakiti hati, Pak. Isinya sopan, santun. Maka kalau antum ngomong di Facebook, ngomong di WhatsApp, di manapun juga, ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya. Itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, bahkan itu akhlak yang mulia, ya akhi. Maka jadilah kita menjadi orang-orang ahlul Quran, ya akhi. Ya, yang betul-betul kita memperhatikan ini, adab di dalam apa? Ya, kehidupan kita sehari-hari, dalam ucapan kita. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Kemudian perjanjian Allah apalagi? Dirikan salat. Bayar zakat. Tsumma tawallaitum kabi, kemudian kalian wahai ahli kitab berpaling dari itu. Kecuali sedikit di antara kalian. Iya. Ternyata Pak Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Ternyata banyak orang Islam ngikutin gaya orang Yahudi. Ya, sholatnya boro-boro diperhatiin. Banyak orang Islam Pak KTP-nya Islam tapi sholat kagak. Sholatnya belang-belang, bodo amat. Kalaupun sholat cepatnya minta ampun kayak apa? Ayam mematuk. Wallahul musta'an. Maka jangan sampai seperti itu saudaraku ikhwata Islam. Ya, kita muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib ya akhul Islam, kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Bayan azamatillah. Faedah yang pertama, ayat ini menunjukkan akan keagungan, penjelasan tentang keagungan Allah. Di mana Allah berfirman, wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Allah mengatakan dirinya kami. Ya, kalau bahasa Indonesia kami itu banyak. Tapi dalam bahasa Arab, kalau untuk satu orang kemudian menyebut kami, menunjukkan kepada apa? Ta'zim. Kata Syekh Utsaimin, li'anna dhamir huna li ta'zim. Karena dhamir di sini kami, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Kenapa Allah menyebut dirinya kami? Artinya untuk li ta'zim, kata beliau. Untuk pengagungan. Bukan menunjukkan Allah banyak, salah. Ya. Wa minha anna tauhid ja'at bihi rusul jami'an. Faedah yang kedua, bahwa tauhid itu dakwah seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul dakwah mereka tauhid. Maka hendaknya dakwah kita seperti dakwah para nabi, Pak. Manhaj dakwah kita itu harus mengikuti manhaj dakwah para nabi. Tauhid. Tauhid, tauhid. Nah, kalau dakwah fokusnya cuma khilafah, tauhid kurang penting. Akhlak doang, masalah fadilah amal doang. Tauhid syirik enggak penting. Bahas cuma ramah rumah tangga, enggak pernah bahas masalah apa? Tauhid sama sekali. Ini enggak sesuai dengan manhaj para nabi ya. Para nabi memfokuskan tentang apa? Tauhid, akidah. Tauhid, akidah. Kenapa? Itu dasar. Itu dasar amal ya, akhi. Ketika akidah tauhid sudah menghunjam di dada, orang akan sangat mudah untuk sami'na wa ata'na. Mudah sekali. Bukan berarti enggak boleh membahas tentang rumah tangga, enggak. Boleh, enggak masalah. Sekali-kali bahas apa-apa. Bukan berarti kita enggak boleh bahas masalah akhlak muamalah, enggak masalah, silakan. Cuman hendaknya dakwah kita banyak fokus kepada apa? Pembenaran akidah. Itu yang paling kita fokuskan. Kita kokohkan akidah-akidah umat ini, bersihkan dari kesyirikan. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sebutkan lagi faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.